wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayh bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sang Maha Pengampun yang tidak pernah tidur dan tidak pernah bosan mengampuni hambanya ketika mereka berdosa, ketika mereka terjerumus di dalam lubang lumpur dosa dan maksiat. Hitam hati mereka, hitam bahkan semua perilaku mereka dengan kemaksiatan dan dosa ketika mereka kembali kepada Allah. Dengan kedua tangan Allah Ta'ala menyambut mereka, berkata seakan ia berkata kepada hambanya, datanglah sini kepadaku, aku akan sucikan kalian, aku akan bersihkan kalian, aku akan kembalikan kalian seperti kalian lahir dari ibunda kalian. Begitulah ia selalu menyeru kepada hambanya di setiap malam. Di setiap saat manusia banyak tertidur di atas kasur-kasur empuk mereka, terlelap dengan mimpi-mimpi mereka, ia berkata dan menyeru kepada setiap hambanya, hal min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada di antara yang ada yang beristighfar dan minta ampun, niscaya aku akan ampuni, niscaya aku akan bersihkan dosa-dosanya. Hal min sahibi hajatin faqdiya hajatah. Apakah ada yang memiliki hajat, aku akan berikan dan penuhi hajatnya. Hal min taibin wa atubu alaih. Apakah ada yang bertobat, aku akan terima tobatnya. Begitu ia memanggil kita setiap malam. Begitu ia membentangkan kedua tangannya setiap malam, dan bahkan ia bentangkan kedua tangannya di setiap siang, tidak bosan menyeru kepada hambanya, dan bahkan ia berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ لِلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakan kepada mereka yang menzalimi diri-diri mereka sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah telah mengampuni semua dosa-dosa itu. Berapa banyak kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hari ini saja dengan tangan ini, dengan lisan ini, dengan kedua mata ini, bahkan dengan hati ini. Jika aib ini dikuak oleh Allah di hadapan mata-mata dan pandangan manusia di sekitar kita, sehingga maka mereka niscaya akan pergi kabur menjauhi. Niscaya mereka akan lari tidak ingin dekat. Tapi Allah memiliki sifat sempurna, Dia satirul uyub. Dia yang menutup aib-aib hambanya. Dia yang begitu rahmat dan begitu kasih sayang kepada hambanya, menunggu dari hambanya taubat sehingga ia tidak kuat aib-aib mereka. Walaupun terkadang ia buka sedikit hanya untuk menjadi teguran dari Allah agar hambanya ini sadar, seakan ia berkata, wahai hambaku, ini teguran dariku untukmu agar engkau kembali kepada sayangku dan kasihku. Akankah engkau ingin kembali? Akankah engkau ingin dekat lagi? Aku merindukanmu. Tidakkah engkau rindu dengan kemuliaanku? Engkau dekat denganku. Engkau akan kumuliakan di duniamu dan di akhiratmu. Apa yang kurang dari pemberianku terhadap dirimu? Begitu seakan Allah memanggil dan menyeru di setiap nafas-nafas kita dalam kehidupan ini. Semoga aku dan kalian dalam kemuliaan Allah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan kasih sayang inilah yang menjadi dijadikan sumbernya di alam dunia ini pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kutus engkau melainkan rahmat dan kasih sayang untuk sekalian alam. Maka guru kita, guru mulia kita pernah berkata di dalam salah satu tausiah beliau di Jakarta, di dalam kunjungannya di tahun yang lalu atau sebelum tahun yang lalu, di salah satu rumah pembesar di Jakarta, beliau katakan, Nabi kalian ini penuh dengan rahmat, apakah sah berdakwah dengan kekerasan? Nah, Nabi kalian ini penuh dengan rahmat, apakah sah berdakwah dengan kekerasan? Begitu ucapan yang singkat tapi penuh makna. Dan diantara kasih sayang yang Rasul sallallahu alaihi wasahbi wasallam tampakkan dan ajarkan kepada umat di dalam hadis Riyadhus Salihin dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka, bahwa ada seorang sahabat bernama Zaidun Al-Aqra' bin Habis datang kepada Rasul, hadir bersama Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasahbi wasallam sedang menggendong atau memangku Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lalu Rasulullah pun mencium Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhum. Lalu Zaidun al-Aqra' bin Habis, ini orang Badui dulunya, kemudian masuk dalam Islam. Orang Badui biasanya memang kehidupannya keras karena hidup di padang pasir. Melihat Rasul mencium Zaidina Hasan, dia bingung. Lalu dia tanya kepada Rasul, wahai Rasul, aku ini punya 10 orang anak, satu pun tidak pernah aku cium. 10 orang anak, warga berencana juga, rencananya 10 anak. 10 orang anak aku punya, tidak pernah satu pun aku cium. Ketika Zaidun al-Aqra' bin Habis radhiyallahu taala anhu mengatakan demikian kepada Rasulullah, Rasul menengok kepada beliau, lalu Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi orang lain, maka dia tidak akan dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Kebengisan dalam hatinya dibuktikan dalam hati seseorang. Kebengisan itu nampak ketika tidak, bahkan tidak ingin mencium anaknya. Cium itu, cium orang tua terhadap anak, simbol kasih sayang. Ya, di antaranya dengan menciumnya. Dan begitu semua, bahkan bukan kita aja manusia, bahkan binatang pun yang tidak punya akal, yang tidak punya tuntunan, tidak punya pelajaran, tidak punya pendidikan, seperti manusia kita dididik, dituntun dari kecil. Tapi secara tabiat mereka mengerti. Ketika mereka mempunyai anak, kita lihat tuh kucing, ya punya anak lahir baru kecil, dijilat-jilat. Begitu juga lahir anak kerbau, anak sapi, apa yang pertama kali dilakukan oleh ibunya? Dijilat-jilat, dicium oleh ibunya. Itu simbol kasih sayang seorang binatang ibu, sebuah binatang terhadap anaknya, padahalnya sebuah binatang. Apalagi seorang manusia. Maka Rasul pun mengatakan, man la yarham la yurham. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam Zaman kita ini zaman yang penuh fitnah. Cukup ketika kita ingin mengetahui kebenaran dan hak yang ada dalam satu kelompok, yang ada dalam satu jamaah, yang ada dalam satu perkumpulan. Ini dari segi rahmat dan dari segi kasih sayangnya. Ya, kalau ada satu kelompok menampakkan kebengisan mereka, seperti yang kita dengar di akhir-akhir ini, maunya membunuh orang lain, maunya menyembelih orang lain, ya, hanya karena masalah sepele. Apa masalahnya? Masalahnya lain perlainan, lain akidah, lain pemahaman terhadap tauhid. Dengan mudahnya membunuh orang yang berlainan akidahnya atau berlainan halawan tentang pemikirannya tentang tauhid Allah, lalu dengan mudahnya orang itu disembelih atau dibunuh. Cukup dengan kita lihat bahwa mereka ini tidak ada rahmat terhadap orang lain, maka itu kelompok dan perkumpulan bukan berada di jalan yang hak. Karena Rasulullah diutus untuk rahmat lil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, enggak perlu pakai dalil sana sini dah. Itu kelompok itu sesat atau tidak, lihat aja. Kalau seandainya selalu keras terhadap kaum muslimin, di mana aja, dalam situasi apa aja, selalu keras, selalu bengis, itu sudah petunjuk, itu jelas bahwasanya itu jalan yang ditelusuri oleh mereka itu adalah bukan jalan yang benar, bukan jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena beliau adalah sosok yang penuh rahmat, bagaimana mungkin yang mengatakan aku pengikut Rasulullah sedangkan orang yang mengaku ini jauh dari rahmatnya Rasul. Ya, dalam apa itu peribahasa dikatakan apa? Jauh panggang dari api apa? Jauh panggang dari api. Begitu kali. Ya, saya sudah lama belajar ya, belajar peribahasa waktu SD doang kan. Ya, sedikit-sedikit waktu SMP, waktu tsanawiyah, ada lupa sekarang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kembali kepada pembahasan lafaz-lafaz dan bait-bait yang terhenti di bulan Ramadan, yang dituliskan bait tersebut oleh guru mulia kita, tangan beliau yang mulia, dalam kitab beliau yang kita baca dalam majlis ini, yaitu Maulid Al-Diaulami. Disebutkan di dalam bait yang belum selesai kita syarahkan baitnya, wa ala sahabatikal kiram wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana, asbahu liwalaihi unwana. Mereka para sahabat Rasul, mereka menjadi simbol cinta Nabi. Kalau mau lihat bagaimana seorang mencintai Rasulullah, maka lihat kepada sahabat-sahabat beliau. Digambarkan oleh para sahabatnya, nih cara mencintai Rasul. Mereka itu seperti yang kita dengar dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kita tahu bahwasanya beliau adalah pembantu Rasul, khadim Rasul dari sejak kecil. 10 tahun umurnya diserahkan oleh ibundanya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Lalu kemudian sampai 10 tahun, sampai Rasulullah wafat di umur 63 tahun, karena beliau tinggal di Madinah 10 tahun. 10 tahun berkhidmat kepada Nabi. Banyak yang beliau lihat dari Rasul dan beliau ambil. Lalu diantaranya pada saat Rasulullah bersama Sayyidina Anas dijamu oleh seseorang, diundang untuk makan, lalu disuguhi sayur. Itu sayur di dalamnya ada dubba. Apa dubba kita bilang? Labu. Ini sebelumnya Sayyidina Anas gak suka yang namanya lutub dubba ini. Tapi Rasul ketika makan jamuan tersebut, di sayur yang di dalamnya ada duba, Rasulullah mencari-cari duba. Cari duba dapat diambil dimakan. Mencari-cari lagi dapat diambil dimakan. Ya kayak kita kalau makan sayur asem itu nyari apa namanya? Nyari melinjonya atau nyari kacang tanahnya. Kalau ada kacang tanah, mana kacang tanahnya yang suka? Saya sih suka. Kacang tanahnya cari, oh enggak ada nih. Nah, cari lagi ya. Rasul begitu cari dubanya. Mana labunya nih? Cari diambil, dimakan. Dapat lagi diambil, dimakan. Sayyidina Anas perhatiin. Ya tuh sahabat. Sampai makannya Rasul diperhatiin oleh mereka. Apa aja oleh para sahabat Rasulullah diperhatiin gerak-geriknya. Jalannya, duduknya. Rasul kadang makan, pernah makan duduk begini, pernah makan duduk begitu. Diriwayatkan oleh para sahabat, kita tahu ilmunya. Kalau mereka sabodo aja sama Rasul, banyak ilmu yang luput dari kita. Tapi karena mereka perhatian besar terhadap Rasul, maka banyak ilmu yang sampai kepada kita melalui mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ketika Sayyidina Anas tahu Rasulullah senang dengan duba, dulunya dia enggak senang, kata Sayyidina Anas, wallahi demi Allah, dari semenjak aku tahu Rasulullah senang dengan duba, dari sejak itu aku senang duba. Dulunya enggak senang. Ya. Misal kalau seandainya sekarang ente enggak senang sayur asem, ente ngelihat orang yang ente cintai senang sayur asem, oh senang jadi sayur asem gara-gara dia. Kenapa? Itu si fulan ana cinta dengan dia, ana senang sayur asem, ana senang juga dari sekarang. Sayyidina Anas senang duba, dulunya enggak senang. Lantaran ngelihat Rasul makan duba. Ini kan simbol cinta ini. Cinta yang begitu dahsyatnya dalam diri Sayyidina Anas membuat apa yang disenangi Rasul dimakan oleh Sayyidina Anas. Walaupun sebelumnya dia enggak suka, tapi sekarang dia jadi suka. Lalu yang hebatnya lagi, Sayyidina Anas bilang, aku mencintainya, menyukainya dari sejak itu. Bukan artinya terpaksa makan karena mau ngikutin Nabi. Kan beda. Maksain diri untuk ngikutin seseorang dengan ngikutinya karena besar cintanya. Ini tadinya enggak suka Sayyidina Anas terhadap makanan ini, makanan duba ini, berubah ketidaksukaannya menjadi suka. Dan itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan hebat. Sesuatu kesukaan dan tidak kesukaan itu kan tabiat manusia, ngikuti kepada dirinya. Tapi ternyata diri Sayyidina Anas mengikut kepada Rasul yang dia tidak suka sebelumnya menjadi suka karena Rasulullah suka. Ini juga makna dari hadis Rasul yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai hawanya, keinginan dirinya itu mengikuti apa yang aku datangkan. Apa yang didatangkan oleh Rasul? Beriman seseorang dan sempurna imannya ketika ia mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Keinginannya ngikut ke sana. Rasul enggak senang, Rasul enggak reda, Allah enggak reda, Allah enggak suka, saya enggak suka. Rasul suka, walaupun saya enggak suka, saya harus suka. Begitu kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, asbahu li wala'ihi unwana. Mereka menjadi simbol-simbol kecintaannya, cintanya terhadap Nabi. La ilaha illallah. Banyak hal yang dibicarakan kalau kita ingin membicarakan tentang simbol cinta mereka terhadap Rasul. Dengar, jangan, dan tidak kalah kalangan wanitanya pun di zaman beliau. Kalau kalangan lakinya, sering kita dengar bagaimana mereka mencintai Rasul. Ada Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, kalau tidak salah. Ya, Sayyidina Sa'ad bin Ubadah yang dipersaudarakan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. ketika wafat di salah satu peperangan. Rasul SAW setelah selesai peperangan bertanya kepada sahabat, siapa yang melihat, yang mencarikan untukku Sayyidina Sa'ad? Lalu Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang menjadi saudaranya, kan dipersaudarakan oleh Rasul, dia yang bangkit. Saya ya Rasulullah. Nah, carilah, kalau sudah ketemu, kirimkan salamku untuknya. Karena ini bergelimpangan mayat-mayat di medan perang. Ya, ada yang sudah wafat, meninggal, ada yang masih kritis, hampir wafat tapi belum meninggal. Lalu Sayyidina Abdurrahman bin Auf cari-cari Sayyidina Sa'ad, mana ini, mana jasadnya, mana jasadnya, sampai kemudian ketemu. Dan kemudian ketika ketemu, beliau sedang sakarat, beliau sedang menghadapi kematian. Puluhan luka berada semua di depan badannya, enggak ada yang di samping, enggak ada yang di belakang. Tusukan tombak ataupun panah ataupun sabetan pedang semua berada di depan bagian badannya, dan disebutkan oleh para ulama tidak kurang dari 90 luka. 90 luka semuanya di depan. Artinya ketika beliau berperang, beliau maju, enggak pernah membelakangi atau bahkan miring kanan atau kiri. Karena kalau miring kanan kiri akan terkena sebagian samping kanan kirinya, tapi semuanya ada di depannya. Ketemu dengan Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Abdurrahman bin Auf menyampaikan salam kepada Rasul. Kata pertama Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Sa'ad, bagaimana keadaanmu? Katanya, bi khair, alhamdulillah, aku baik. Bagaimana Rasulullah? Nah, dipikirkan Rasul. Rasulullah baik, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia mengirimkan salam kepadamu. Alaika wa ala Rasulillahi salatu assalam. Atasmu salam dan atas Rasulullah salam, kata beliau. Kata Sayyidina Sa'ad, ini sudah menghadapi maut, ini menghadapi kematian. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Sa'ad mengatakan, bilang kepada kaum Ansor, karena beliau dari bangsa Ansor. Beliau bilang kepada kaum Ansor, jangan sampai setelah aku ini Rasulullah terjadi apa-apa pada diri Rasul. Masih mikirkan Sayyidina Rasul ketika Sayyidina Sa'ad menghadapi sakaratul maut. Kemudian beliau pun mengatakan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, wahai akhi Abdurrahman, wahai saudaraku Abdurrahman, sungguh aku sudah mencium baunya surga. Maka dia pun wafat. Wafat setelah mendapatkan salam dari Sayyidina Muhammad. Wafat setelah hatinya tenang bahwa Rasulullah selamat, bahwa Rasul tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Begitu simbol kecintaan mereka terhadap Rasulullah. Dan kita dengar tentang peristiwa Uhud juga di waktu pulangnya para pasukan muslimin. Salah seorang perempuan menyambut mereka di pinggiran kota Madinatul Munawwarah. Lalu bertemu dengan salah seorang pasukan yang pulang, lalu dikabarkan bahwasanya ayahmu wafat. Ya, katakan jazakumullah khair, tapi bagaimana keadaan Rasul? Lalu dia katakan, dia oleh yang lainnya disampaikan kabar bahwa pamanmu wafat. Jazakallah khair, katanya perempuan ini mengatakan demikian. Bagaimana keadaan Rasul? Lalu yang lain datang, lalu kemudian diberitakan anakmu wafat. Diberitakan lagi oleh yang lain, suamimu wafat. Ia hanya berkata, jazakallah khair, bagaimana keadaan Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Lalu ketika disampaikan bahwa Rasulullah khair, Rasulullah baik-baik saja, ketika beliau belum puas karena belum berjumpa Rasul, lalu tatkala melihat Rasulullah datang dengan rombongan dan dalam keadaan selamat, ia pun gembira dan ia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kullu musibatin dunaka jalalu ya Rasulullah. Segala musibah asalkan kau selamat itu semuanya ringan untukku. Ayahnya wafat, suaminya wafat, anaknya wafat, pamannya wafat di dalam medan perang, tapi semuanya itu dianggap musibah yang ringan asalkan Sayyidina Muhammad selamat. Simbol cinta seorang wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita di rumah ini kalau kita ingin menghadirkan Rasul, kira-kira kalau kita masuk rumah ada enggak kira-kira sesuatu yang mengecewakan atau membuat sedih hati beliau? Itu istihdar Rasul begitu bermanfaat sekali. Ya. Kalau ada majalah yang tidak baik di rumah kita karena gambar-gambarnya mungkin, atau ada rekaman-rekaman CD, kalau Rasul ada di rumah saya, dia tahu ini, kira-kira dia senang enggak? Kira-kira dia sedih enggak? Kecewa enggak? Kalau senang, alhamdulillah, tetapkan, jangan dihilangkan. Tapi kalau dia akan kecewa atau bahkan dia akan sedih karena ada benda itu, ada sesuatu itu, maka usahakan semampunya untuk dijauhkan dari rumah supaya rumah kita berkah dan dicintai oleh Sayyidina Muhammad. Bagaimana Rasul mau datang kita dalam tidur, kemudian kita tidur di tengah ruangan kamar yang di rumah itu ada sesuatu yang mengecewakan beliau. Nanti bisa-bisa kita ketemu Rasul juga tapi ditegur. Kan kalau ketemu Rasul dalam mimpi ditegur, diomelin gak enak. Diomelin, oh rumah ente itu nah ada ini itu, anak gak suka. Nah, kalau Rasul ngomong gitu kita malu nanti. Itu istihdar atau menghadirkan Rasul semacam ini manfaat buat kita untuk menambahkan iman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitu makna dari asbahu liwalaihi unwana, tentunya besar kalimat ini maknanya dan dalam kandungannya dan luas ilmunya, tapi ini yang bisa kita sampai saya sampaikan semoga supaya kita teruskan di malam yang akan datang tentang makna-makna bait selanjutnya tentang para tabi'in dan banyak kisah para tabi'in yang mengikuti kepada Rasul, mengikuti kepada jejak para sahabat. Semoga kita semuanya diberikan oleh Rasul kemudahan mengikuti mereka dan kemudahan untuk mencintai mereka. Ditundukkan jiwa yang hadir ini, hati yang hadir ini, dan jiwa yang mendengar lewat streaming website ini, dan hati yang mendengar melalui streaming website ini, ditundukkan oleh Allah untuk selalu cinta kepada Sayyidina Muhammad, untuk selalu rindu kepada Sayyidina Muhammad, untuk selalu ingin dekat dengan Sayyidina Muhammad, untuk selalu ingin bersama dengan Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana Ya Rahim, Kau menciptakan majlis ini, Kau ciptakan waktu mulia ini, dan Kau ciptakan kami untuk hadir di malam ini dan untuk mendengarkan kalimat-kalimat mulia ini. Rabbana Ya Rahim, jadikan kalimat mulia ini dan apa yang terjadi di malam ini saksi untuk kami yang menguntungkan atas kami di yaumil qiyamah, dan memberikan kami kedekatan di yaumil qiyamah dengan beliau Rasul Rasulullah, dan membuat beliau kenal dengan kita dengan kalimat yang kita ucapkan, dengan kalimat yang kita dengarkan. Ya Rabbana Ya Rahim, berikan Rasul kepada kami di yaumul qiyamah dan di hari barzakh dan di hari ketika kita hidup di alam dunia. Ya Rabbana, hadirkan roh beliau ketika kami menghadapi sakaratul maut, ketika kami menghadapi malaikat Israel. Datang ia kepada kami untuk menyambut nyawa-nyawa kami dan roh kami untuk menghadapmu. Ya Rabbana, hadirkan roh yang mulia, hadirkan roh beliau dan hadrah beliau yang mulia, kekasihmu dan kekasih alam semesta Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Engkau ringankan sakaratul maut kami karena gembiranya kami dengan hadirnya roh beliau. Ya Rabbana Ya Rahim, jadikan kami pengikut Sayyidina Muhammad dunia wal akhirah, dan kumpulkan kami dengan Sayyidina Muhammad dunia wal akhirah, dan bersamakan kami dengan Sayyidina Muhammad dunia wal akhirah. Ya Rabbana Ya Rahim, Engkau azim, Engkau maha besar, engkau maha agung. Dan permintaan ini bukanlah permintaan rendah, bukanlah permintaan kecil, ini permintaan besar. Tapi engkau maha besar dan engkau yang mengabulkan permintaan yang besar. Ya Rabbana, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Mengharap kami darimu, dari rahmatmu yang begitu luas, agar engkau dengarkan segala hajat yang kami pintakan di malam ini, Ya Rabb. Hajat dunia wa hajatul akhirah. Sucikan kami hati yang hadir, hati kami yang hati-hati, dari hati-hati kami yang hadirin dan yang mendengar daripada website ini, Ya Rabbana. Jadikan kami semuanya dalam lingkungan keluarga Sayyidina Muhammad, keluarga yang engkau muliakan, bukan keluarga nasab, tetapi keluarga keturunan muslimin yang mencintai beliau dan berjuang di dalam jalan beliau. Ya Rabbana, Ya Rahim, jadikan kami orang umat yang dibanggakan oleh Sayyidina Muhammad dan diberikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Jadikan munajat-munajat ini saksi bahwa kami pernah meminta dan engkau maha pengasih dan penyayang yang mengabulkan segala permintaan. Fagulu jami'an, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Para pendosamu hadir di depan gerbang rahmatmu, Ya Rab. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Namakan dirimu Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih dan Zat yang maha penyayang. Engkau menyayangi hambamu ketika mereka datang kepadamu Rabbi. Engkau mengasihi mereka, mengakui mereka kotor, merakui mereka hina, merakui mereka berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan. Ya Rabbana, ampuni kami Ya Rab. Jangan kau wafatkan sebelum kami bertobat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau bukan dengan izinmu, niscaya lidah ini tidak akan bergerak menyebut namamu yang suci karena kotornya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dan kalau bukan karena izinmu, niscaya jari ini tidak akan bergerak menggerakkan tasbih karena kotornya, Ya Rab. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Berikan kami kekuatan, berikan kami taufik, berikan kami selalu taubat, untuk selalu taubat padamu setiap kami berdosa. Kami makhluk lemah, ya Rabb. Banyak godaan di sekitar kami. Nafsu menggoda kami, dunia menggoda kami, setan selalu menjerumuskan kami, membisikkan sesuatu yang mendatangkan murkamu, dan kemudian nafsu mentaatinya dan mengikutinya. Lemah kami kalau bukan karena kekuatanmu, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Berikan kami kekuatanmu dunia wal akhirah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil zat yang maha mulia, panggil zat yang tidak bakhil, panggil zat yang maha dermawan, panggil zat yang selalu memberi, panggil zat rahmatnya yang tidak terbatas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, fukarok bifinaik, masakinuk bibinaik, para fakir-fakirmu berada di halaman rahmatmu, ya Rab. Di depan gerbangmu, ya Rab, menunggu rahmatmu. Miskin-miskin ini datang kepadamu, wahidat yang maha kaya, menginginkan ampunanmu, ya Allah. Jadikan air mata ini saksi bahwa kami pernah menjerit, menjerit menginginkanmu, ya Rab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya Engkau milik kami dunia wal akhirah, dan hanya Rasul-Mu milik kami dunia wal akhirah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tangan ini terangkat kepadamu. Janganlah yatur dia tidaklah ia turun, melainkan rahmatmu telah turun juga bersama kami, telah turun ke dalam hati kami, telah menghapus segala dosa kami. Turunkan rahmat ini teriring dengan terangkat, turunkan tangan ini teriring dengan rahmatmu dan kasih sayangmu, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-halim al-azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil azim. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin wa rahmatihi ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin.